apa nang ditanyo. Baci to udah indah kasa paro taparo macamnya agak mamu we alis apa lah tajo. Dalam anggua udah bangkelen tandonyo hati kenteko masih ragu dalam utako masih blend.